Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmizi rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitab beliau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu masa, as-sabir 'ala dinih kal qabid 'alal jamr, orang yang berpegang teguh, orang yang mencoba untuk menjalankan agamanya, berpegang teguh dengan agamanya, bertamasuk dengan agamanya, kal qabid 'alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara api. Jazakumullah. Maksud dari hadis ini bahwasanya akan datang suatu masa orang yang berusaha untuk menjalankan agamanya itu membutuhkan kesabaran yang sangat ekstra sabar, sangat-sangat sabar, karena keadaan manusia yang di saat itu kebanyakan mereka sudah tidak lagi peduli dengan urusan agamanya. Berbeda dengan zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam, zaman para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in, di mana kala itu manusia masih begitu erat, masih begitu lekat dengan agama. Akan tetapi mendekati akhir zaman, khatibillahizakumullah, manusia sudah kurang begitu peduli dengan agamanya, tidak begitu memperhatikan mana bagaimana cara ibadah yang benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diizinkan, mana yang tidak diizinkan, selama menguntungkan untuk dirinya, menguntungkan untuk kelompoknya, dalam artian untung dari sisi duniawi, maka akan ditempuh. Ketika itulah katibillah hazakumullah, seorang insan dituntut untuk bersegera dalam beramal. Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an dalam kitab Shahih, beliau alaihi salatu wassalam membimbing umatnya ketika terjadi begitu banyak fitnah, fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Fitnah syubhat terkait dengan kerancuan agama. Fitnah syahwat terkait dengan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian untuk beramal, beramal soleh, tentunya dibangun di atas ilmu. Bersegeralah kalian untuk beramal tatkala terjadi banyak fitnah. Jangan pedulikan dengan fitnah, jangan la tahub, jangan engkau mendalami, berdalam-dalam dalam fitnah, fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Saqitail lailil mublim, kata beliau alaihi salatu wassalam, fitnah yang seperti potongan malam yang gelap, potongan malam yang gelap. Ketika hari akan beranjak malam, akan ada apa namanya, beranjak malam itu sepotong demi sepotong, tidak nampak perpindahannya, tidak nampak perpindahannya. Ini malam, ini malam, ini malam, gelap, gelap, gelap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Beliau gambarkan ketika tatkala banyak fitnah, seseorang ketika pagi hari dia masih beriman, ketika sore hari menjadi kafir, atau ketika sore hari dia masih beriman, ketika pagi hari dia sudah menjadi kafir. Apa alasannya? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, rela menjual agamanya untuk mendapatkan fuswil dari bagian dunia. Ikhatifillah hazakumullah. Dan itulah nampaknya, ini pula yang dikatakan oleh para ulama, zaman itulah zaman yang kita sudah berada di atasnya, sudah berada di dalamnya, membutuhkan kesabaran yang begitu sangat untuk menjalankan agama dengan kekuatan hati, dengan kekuatan jiwa, harus rela, harus sabar untuk tetap beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yaqin, yakni al-maut. Tetap sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka ketika pagi atau sore. Mereka mengharapkan wajah Allah, mereka mengharapkan keridhaan Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau palingkan pandanganmu wahai Muhammad dari mereka, karena engkau menginginkan perhiasan dari dunia. Ikhati fillah jazakumullah. As-sabru, kesabaran dalam menjalankan agama merupakan perkara yang begitu besar. Bahkan itu adalah keutamaan, mangqabah, keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang. Itu adalah karomah bagi seorang insan ketika dia diberi taufik oleh Allah mau bersabar menjalankan agamanya. Sehingga yasatillah hazakumullah, di antara doa Nabi alaihi salatu wasalam, wala taj'al musibati fi dini. Dan janganlah engkau jadikan ya Allah musibahku dalam urusan agamaku. Dalam urusan dunia mudah, ujung-ujungnya kita itu semua akan mati. Ujung-ujungnya semuanya akan mati. Akan tetapi ketika urusan agama, itulah yang akan berlanjut sampai hari akhirat. Wala taj'al musibati fi dini. Dan jangan engkau jadikan musibahku ya Allah dalam permasalahan agama, agamaku. Dan disyariatkan pula untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati ini di atas agamamu. Wallahu taala alamu bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.